Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ayuhal musyahidul kiram wal mustamil uhibba, para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja, di mana saja antum berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang mana fi hadhil lailah naltaqi marratan ukhra, di malam ini kita ketemu kembali fi ta'limina lil-lugha arabiyyah, dalam kajian rutin kita yaitu kajian bahasa Arab. Alhamdulillah kita sudah masuk kepada latihan pada pelajaran yang ke-14 daripada jilid yang ketiga kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah. InsyaAllah kita lanjutkan latihan ini, yaitu di halaman safha mi'ah wa sadisa asyara, yaitu halaman 116. Ada beberapa nomor yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Taib, kita lanjutkan. Tidak salah kalau kita ulang kembali dari awal ya, latihan ayyin syarta. Itu ayyin syarta wa jawabis syarti fima ya'ti wa idza kana al-jawabu muqtarinan bil fa'i fadhkuris sabab dzalika. Nah, jadi tentukan syarat atau jumlah syartiyah yang ada dalam kalimat-kalimat berikut ini, yaitu ada 11 ya, ada 11 kalimat yang ada di sini. Nah, tentukan syarat, yaitu fi'il syarat, kemudian jawab syarat. Dan jika jawabnya memakai fa, maka sebutkan sebabnya. Kenapa dia memakai fa? Itulah permintaan dalam instruksi latihan yang pertama ini terkait dengan syartiyah. Baik, tafadhal Ustaz Ihsan untuk bisa memandu ya. Ya, tafadhal. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita mulai. Dan untuk kesempatan malam ini, kembali kita akan mengulangi beberapa nomor dari awal. Dari latihan pertama di halaman 116. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka dan kami juga akan tampilkan di layar televisi Anda latihan-latihan yang terdapat di latihan pertama di halaman 116. Kita terima di via telepon, silahkan di 021-823-6543. Kami angkat, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Nah. Ahlan ya Ummu. Ahlan. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Nah. Ahlan wa sahlan ya Ummu Fatimah. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi sala wa kaifan ya. Alhamdulillah baik. Nah. Baik, tafadhali. Nah. Al-awwal. Nah. Ayyin asy-syarta wa jawab asy-syarti fi ma ya'ti wa idza kana al-jawabu muqtarinan bil fa'i fadhkur sabab dzalika. Langsung saat langsung aja. Wahid qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Naam. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'b. Naam. Ta'ina jumlah syartiyah. Jumlah syartiyah idza qumtum. Naam, idza qumtum ila ihtara. Tayyib, aina fi'il syarat? Qumtum. Qumtum jawab syarat? Jawab syarat faghsilu. Faghsilu. Naam. Yujad al-fa huna, fa'ul jawab. Ma sabab dhikruha? Lianau apa, talab amr ya. Naam ya, karena jawabnya dalam bentuk talab, talab. Ya, yaitu bentuk apa? Fi'il ah? Fi'il amr. Amr, sahih. Makanya harus pakai fa, faghsilu. Iya. Terus nomor 2 ini kemarin sudah ya. Ya, nomor 2 lanjutkan nomor 2. Nomor 2. Naam. Rakam. Naam. Senin. Qala ta'ala wa idza maridtu fa huwa yashfin. Naam. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Baik, syartiyah. Idza. Naam. Fi'il syarat? Maridtu. Maridha. Maridha. Afan maridha. Baik, jawab syarat? Fa huwa yashfin. Fa huwa yashfin. Baik, di sini terdapat huruf fa lagi. Naam. Mas sabab? Alana jumlah ismiyah. Naam, jawab syaratnya jumlah ismiyah. Naam. Aina mubtada? Huwa. Huwa. Khabarnya? Yashfin. Yashfin. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Naam. Tayyib, coba i'rab sedikit itu. Naam. Enggak apa-apa dari awal. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Naam. Wa wa istinaf. Naam. Idza ada tasyarti. Naam. Maridtu wa huwa fi'l syarti wa huwa fi'l madi mabniun 'ala sukun. Naam. Sali bi ta'i mutaharrik. Naam. At-ta'u. At-ta'u. Apa namanya? Ta'un mutaharrika. Ta'un mutaharrik. Naam. Dhamirun. Dhamirun muttasilun. Mabni. Naam. Muttasil mabniun. Mabni fi mahali rafin fa'il. Naam. Tayyib. Naam. Fa. Al-fa'u. Al-fa'u. Apul baik. Naam. Jawab. Fa'ul jawab. Fa'ul jawab. Naam. Fa'ul jawab. Atau rabitatul jawab. Rabitatul jawab. Naam. Iya. Huwa mubtada'un. Huwa jawabu syarti. La la la la. Oh enggak, langsung aja. Tanjab syarat bentuk jumlah ismiyah kan, bukan huwa. Oh, iya. Jadi huwa dhamirun. Dhamirun munfasilun. Munfasilun mabniun 'alal fathhi. Fi mahalli rafin mubtada. Mubtada. Iya, sebagai subjek. Terus yashfin. Ini khabar fi'lun mudhari'un. Naam. Marfu'un. Iya. Wa 'alamatu raf'ihi. Gimana raf'i? Kasrah tadi disebut. Kenapa kasrah? Mana ada fi'il kasrah? Nah itu dia. Kaya, nah itu dia. Iya. Ya. Mana kasrahnya itu? Ada harokat Ustaz di situ. Di mananya? Di kitab Ustaz. Iya, masuk huruf apa? Di huruf mana itu? Di nun. Nun. Nun itu nun apa? Fahuwa yashfini. Oh, nun wiqayah ya Ustaz, cuma. Nah, iya. Oh, naam, naam. Nah, ini fi'ilnya apa? Syafa yashfi. Syafa yashfi. Shifaan. Oh. Nah, obat. Oh, di sini ada yang dibuang ya Ustaz ya. Apa yang dibuang? Ya mutakallim. Ya mutakallim. Iya. Ya. Terus? Jadi yashfi ini, yashfi. Yashfi. Ulang kembali. Yashfi fi'lun mudhari'un. Marfu'un. Wa 'alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i. Yeah. 'Alal ya'i mutakallim. Ku 'alal ya'i mutakallim. Mana ya mutakallim sini? Oh, enggak ada. Jadi ala apa Ustaz? Sekarang saya tanya, huruf akhir fi'il itu apa? Huruf apa? Kan i'rab itu kan di akhir huruf. Huruf fi'il. Nun. Nun. Waduh, itu bukan nun, itu bukan bagian fi'il. Oh iya Ustaz. Alaya alamatu qabla ya misalnya. Kenapa? Wa alamat sebelum nun itu ada ya. Ya itu bukan ya mutakallim. Oh, naam. Ya mutakallim kan dibuang tadi. Naam Ustaz. Yashfini. Oh iya, syafa yashfi. Ya, naam. Dibuang. Ya itu adalah ya asli. Huruf illat bagi fi'il itu sendiri. Syafa yashfi. Naam. Ya kan? Syafa yashfi. Naam. Rama yarmi. Jara yajri. Jara yajri. Ya. Jadi gimana i'rabnya? Ini kan fi'il mu'tal akhir. Nah. Jadi yashwi fi'lul mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya. 'Alal ya. Mana amin dhuhuriha? Amin dhuhuriha lishtighal. Al-thiqalu. Al-thiqal. Ya, thiqalu. Jangan lishtighal. Al-thiqalu karena fa'il daripada mana? Jadi kita ungkapkan juga harus bahasa harus juga sesuai kaidahnya. Mana'a min zuhuriha as-siqalu. Iya. Asalnya apa? Yashfiyuni. Yashfiyu, ya kan? Yu itu berat, harakat ya berdhamma itu berat. Maka tidak diucapkan. Nah, ditakdirkan atau ditetapkan di situ ada dhamma. Nah. Jadi yashwini. Jadi yashwi ulang kembali yashwini. Yashwini fi'lu mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya. Iya. Terus mana'a? Mana'a min dhuhuriha as-siqal. As-siqalu. Nah. Baik, setelah fi'il apa? fa'il kan? Fa'il. Terus wa fa'iluhu? Wa fa'iluhu, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu. Taqdiruhu huwa. Huwa, huwa kembali mana? Kembali ke huwa. Huwa ya. Kembali pada huwa yang pertama, fahuwa. Nah. Iya. Terus an-nun. An-nun. Nun liqaya. Nun liqaya. Iya. La mahalla lil i'rab. Nun. Iya. Terus apa lagi? Fi mahalli raf'in khabar. Kenapa fi mahalli rafa? Enggak ada di situ. Oh, enggak ada. Kan nun nun liqaya kan. Angka yang yasir. Iya. La mahalla lil i'rab. La mahalla lil i'rab. Iya. Kemudian wa maf'uluhu wa iya kan? Mana maf'ulnya? Wa maf'uluhu ya'ul mutakallim al-mahdhufa. Ya. Wa maf'uluhu ya'ul mutakallim al-mahdhufa. Mabni ala sukun fi mahalli nasab. Ya. Asalnya yashfini. Terus terus wal jumlatu. Baik, wal jumlatu. Wal jumlatu apa ya? Min al-fi'l. Min al-fi'l wa fa'ilih. Wa fa'ilih. Wa maf'ulih. Wa maf'ulih fi mahalli raf'in. Khabar mubtada. Khabar mubtada. Khabar. Iya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya. Yang mana lagi? Belum selesai i'rabnya. Oh, i'rabnya belum selesai. Wal jumlatu lagi? Iyalah. Wal jumlatu bainal mubtada. Jangan pakai baina. Wal jumlatu minal mubtada'i. Wal jumlatu minal mubtada'i. Wal khabari. Wa khabarihi. Wa khabarihi. Iya. Mada? Jawabu syarti. Oh, jawabu syarti. Kan jawab syarat kan? Jawab syarat itu kan bentuk jumlah. Bukan huwa jawab syaratnya. Kalau huwa, berarti dia bukan jumlah. Nah, tapi huwa beserta yashwin. Iya, itu nama jumlah ismiah. Ya. Jumlatu bain. Nah, wal jumlatu minal mubtada'i wa khabarihi. Jawab syarat. Au al jumlatul ismiah jawab syarti. Iya. Jumlah fi'li jumlah. Al ismiah. Iya, kan? Ismiah. Huwa mubtada', sah? Nah, Ustaz. Nah. Baik. Lanjut. Ahsan. Baik, yakfi ya. Nah, yakfi. Iya, nanti bisa telepon lagi. Baik, wa iya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Umma Fatimah. Alhamdulillah. Dua nomor sudah dijawab dan secara terperinci diulang kembali tadi penguraian jabatan-jabatan dan kedudukan katanya. Masyaallah, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan di nomor yang ketiga. Silakan. 021-823-6543 bagi para pendengar yang baru bergabung, Anda bisa membuka di halaman 116. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah di Solo. Nah, ahlan ya Umma. Ya. Silahkan. Naam, tafadhali. Wa fiik barakallahu. Baik, tafadhali ya Umma Abdillah. Rakam 3. Rokom salah. Nah. Qala ta'ala. Ya ayyuhallazi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Baik. Naam. Ahsan. Aina jumlah syartiyah? Idza nudiya lis shalah. Kai ini jumlah syartiyah. Nudiya lis shalah. Iya. Mana fi'il syaratnya? Nudiya, Ustaz. Hah? Fi'il haknya nudiya. Nudiya. Taib. Naam. Mana apa? Jawab syaratnya? Jawab syarat. Ya, jawab syaratnya. Fas'au ila dzikrillah. Fas'au, iya. Fas'au itu jawab syaratnya. Kenapa dia pakai fa? Karena lam fi'ilnya amr. Baik, fi'ilnya fi'il talab amr, betul. Iya. Fi'il amr. Iya, fas'au ila dzikrillah. Baik, wa dzaru Wadaru Ataf tadinya. Ataf. Kemana atafnya? Fas'au. Fas'au. Taib jayid. Naam. Ahsan. Taib rakam arba. Amrambat. Rakam arba. Iza dakola akhlatikumul masjidah. Taliyarta. Do'ata ini kebelakang yadlisan. Taib syartiyahnya mana? Taliyarta. Syartiyah. Syartiyah. Do'ata ini. Pahami pertanyaan dulu. Iza. Nah. Syartiyah itu iza dakola. Mana jawab syaratnya? Dakola. Jawab syarat. Jawab syarti. Falyarka. Falyarka. Taib. Fi'il syaratnya mana? Dakola. Dakola. Taib. Kenapa di sini pakai fa? Jawab syaratnya. Karena fi'il amr, Ustaz. Fi'il amr. Mana fi'il amr? Mana fi'il amr di sini? Falyarka. Falyarka itu bukan fi'il amr, itu fi'il mudhari. Itu mudhari. Iya kan? Iya. Nah, bukan fi'il amr. Kenapa dia pakai fa di sini? Cerabut tolaknya amr. Iya, jadi kena talab apa kena jawabnya adalah bentuk talab. Iya. Kena jawab syaratnya bentuk talab. Nah, talab di sini apa? Ada lamul amar masuk. Talabnya amar. Iya, lam amar masuk pada fi'il mudhari, maka dia memberikan faedah apa? Faedah amar perintah. Bukan fi'il amar ya. Bukan fi'il amar sekalipun maknanya sama dengan fi'il amar. Tapi siapa? Fi'il mudhari yang dimasuki oleh lamul amar. Ya. Lamul amar ketika masuk kepada fi'il mudhari maka dia mengandung makna amar. Mengandung makna apa? Perintah. Tapi bukan fi'il amar. Ya. Maka itu falyarka. Ainnya baris sukun. Kenapa bersukun itu? Karena dia dengan fa'at. Iya, karena dia dimasuki oleh apa? Fa. Enggak, yang tanya tadi adalah yarka-nya. Kenapa dia bersukun? Itu majzum. Kenapa enggak fal yarka'u? Karena lamul amr, Ustaz. Iya, itu dia jawabnya. Karena dimasuki oleh lamul amr. Lamul amr itu menjazamkan fi'il mudhari. Jadi fa ini masuk pada fi'il yang telah dimasuki oleh lamul amar. Berarti maknanya sama maknanya talab. Maka fa wajib masuk. Fal yarka. Ya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa lamnya bersukun? Kenapa enggak fal yarka? Karena sebelum ada fa. Ada fa. Itu diingat kembali kaedahnya ya. Lamul amar. Kalau dia tidak masuki huruf apa? Kalau dia tidak masuki huruf fa, huruf summa, huruf berapa lagi? Wow, maka lamnya baris kasrah. Baris kasrah kan? Nah, liarka. Tapi kalau dimasuki oleh huruf fa, summa dan wow, maka dia harus baris sukun. Ya, faliarka, waliarka, summa liarka. Baik, faliarka. Coba itu bisa di-i'rab sedikit. Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka rak'ataini qabla an yajlisa. Idza dakhala idza tusar ada sus nam ada tusyartin. Nam. Ada tusar di dakhala. Fi'lun mazi mabniun ala fathi. Wa huwa fi'lu syartin. Wa huwa fi'lu syartin. Iya. Terus ahadukum ahadu ahadukum fa'ilun. Fa'ilun marfu'un, marfu'un alamatul raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih, wa huwa mudhaf kum, wa mudhaf kaza mudhaf kum dhamirun kum fa maf'ulun bih. Enggak, kum kum dhamirun. Kenapa maf'ul bih? Itu kan idhafah ya. Akhirun. Iya. Kum itu kat ahadukum itu dalam bentuk idhafah, penggabungan dua suku kata. Gabungannya. Jadi berarti kum itu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Nah. Jelas? Dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin mudhaf ilaihi. Fi mahali jarrin mudhaf ilaih. Jarrin bahwa mudhaf ilaih. Enggak pakai wa huwa. Fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Iya. Karena mudhaf ilaih hukumnya majrur, maka dikatakan fi mahali jar. Fi mahali jar. Kay al masjida maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Mansubun wa alamatun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Alfa'un zahiratun fi akhirih. Alfa Alfa Fa Fa Sarti Fa'ul jawab Fa'ul jawab Sarti. Ya. Terus Al-lamu Al-lamu lam Lamul amri Lamul amri Al-lam lamul amri Lamul amri. Iya. Terus yarka yarka fi fi'lun mudhari'un majmun fi bilam bilam al-amr ya. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Iya. Terus apa lagi? Setiap fi'il ada apa? Ka'atain fa'il. Setiap fi'il mesti ada fa'il kan? Betul. Ya, setiap fi'il kan mesti ada fa'il. Makanya selanjutnya apa? I'rabnya wa fa'iluhu. Ya. Wa fa'iluhu. Terus dhamirun. Dhamirun mustatirun. Takdiruhu. Takdiruhu. Huwa. Iya. Takdiruhu kan? Huwa kembali pada ahadukum. Ahadukum. Iya. Taib rakataini. Nah. Rakataini. Apa kedudukan i'rab? Apa? Biasanya kalau biasanya kalau ada masdar masdar bagi amil yang hurufnya sama, kira-kira maf'ul apa itu? Saya kasih contoh, wa kallamallahu Musa takliman. Takliman ini masdar daripada kallama. Iya kan? Iya kan? Nah, kira-kira maf'ul apa namanya itu? Maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak. Ya ini sama rak'atain maf'ul mutlak. Libayanin adat ini. Kan maf'ul mutlak ada tiga macam kan? Libayanin no, au li ta'kid, yang kedua libayanin no, yang kedua libayanin adat. Ini bayan adat. Jadi rak'ataini maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Mansubun. Iya. Wa alamatu nasbihi alamatu nasbihi ya alia li annahu musanna kan jamak mu'anasalin musanna kok jamak rak'atin musanna atau jamak musanna ya li annahu musanna li annahu musanna iya iya. طيب قبل ظرف يا ظرف ظرف منصوب بالفتحة bukan mabni itu mansub iya mansub mu'rab bukan mabni kalau mabni qablu iya karena ada mudhaf ilainya mudhaf ilai itulah masdar muawwal an yajlisa fathah. Naam, zarfu zarfu ma mansubun bil fathah. Terus an harfu harfu nasbin. Mansub. Harfu mansub. An harfu nasbin wa masdariyin. Iya kan? Masdariyin. Iya, harfu mas nasbin wa masdari. Jadi huruf nasab dan huruf masdar. Taib. Ya jelisa fi'lun. Fi'lun mudari, mudarin. Mansubun bi'an. Mansubun bi'an. Wa alamatun nasbihi. Alamatun nasbihi. Fathatun dari rotun di akhir. Di akhir. Terus. Wa fa'iluhu. Langsung sebutkan fa'ilnya. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu. Mana fa'ilnya? Dhamirun. Kalau dhamir, tidak ada isi marfu depan berarti dhamir. Dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Iya, kemudian apa? Al-masdar muawwal. Iya. Masdar muawwal min an wal fi'il fi mahali nasab, fi mahali jarrin mudafun ilaih. Dia sebagai mudaf ilaih dari kata qabla. Ya, kalau dikembali kepada masdar apa? Qabla julusihi. Nah, itu masdarnya. Qabla an yajlisa ay qabla julusihi atau qabla al-julusi. Maka dikatakan apa? An itu harfu masdarin. Kenapa? Karena an serta fi'il bisa ditakwilkan, dikembalikan kepada masdarnya, sarihnya. Apa masdar sarihnya? Yajlis julus. Jadi qabla, qabla al-julusi atau qabla julusihi. Julus. Iya. Baik, ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Jazakallahu khair pada Mu Abdillah di Solo. Nah, barakallahu fik dan sudah berusaha untuk menjawab beberapa nomor di latihan pertama ini. Barakallahu fik ya Ma, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di belakang Mu Abdillah di Solo. 0218236543. Kami juga membuka layanan pertanyaan terkait dengan pembahasan kaidah-kaidah bahasa Arab via pesan singkat. Ya, kita angkat terlebih dahulu via telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ummu Abdurrahman. Iya. Di Padang. Baik. Iya. Ahlaknya Ummu. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Naam, tafadhali ya Ummu Abdurrahman. Apa Ustaz ini dengar radio yang mana ya Ustaz? Oh iya. رقم 5 نمبر 5 قال قال تعالى فاذا جاء اجلهم الخمسة نعم على اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون اي ان نحن ماذا النحل نعم النحل سورة النحل يعني نعم سورة النحل نعم الآية نعم الآية الحادية وستون الحادية وستون إيه طيب شرطيها هي منا شرطيها هي منا فإذا جاء أجلهم طيب في الشرطنا syarat jaa mana jawab syaratnya jawab syaratnya berupa annahiyah la yastakhirun la yastakhirun kenapa dia tidak pakai fa kenapa anda tidak pakai fa? Tahu juga itu. Ya. Apakah la yastakhirun ini talab atau bukan talab? La yastakhirun. Okay, enggak. Tidak. Ya. Apa tandanya? Itulah apa itu? La di sini la nafiyah. La nafiyah atau la nahiyah? La nafiyah. La nafiyah. Baik, cirinya tandanya apa la nafiyah di sini? Tidak beramal itu. Iya. Iya. Kalau la nahia? La nahia dia majazumkan. Iya, menjazamkan fi'il mudhari. Di sini fi'il mudhari-nya marfu atau majzum atau mansub? Marfu. Marfu. Tanda rafa'nya apa dia? Subutun nun. Maka itu apa? Maka jawab syaratnya tidak memakai fa di sini. Iya. Iya, kenapa? Karena dia bukan talab. Iya. La yastakhirun itu bukan talab. Iya, itu jumlah manfiyah bukan talab. Dia bukan fi'il nahi. Iya, bukan juga istifham, bukan juga jumlah ismiyah. Taib. Bisa di untuk melatih i'rab ya. Coba i'rab dikit. Fa harfu atfin. Iya, atau mungkin juga nanti bisa lihat sebelumnya apakah ataf atau istinaf. Iya. Iya. Iya, taib. Idza idza harfu syartin. Adatu syartin, bukan harf, bukan huruf karena dia dzaraf ya. Iya. Iya. Ya, kita gunakan kata istilah adatu syartin. Adatu syart alat untuk sebagai syarat, iya. Adatu syart ida adatu syarti. Naam. Jaa fi'lu syarti wa huwa fi'lul madhi mabniun 'ala al-fathhi. Naam. Baik, terus ajaluhum. Fa'il marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu 'ala akhirihi. Hum dhamirun mustatirun mabniyun 'ala sukun. Fi mahalli ajam. Fi mahalli jarri. Kenapa? Fi mahalli jarin. Ya, jadi diidofahkan. Iya. Jadi apa? Tadi ajalu fa'ilun marfu'un wa 'alamat rafi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Iya, hum dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilayhi. Iya, terus? La an-nafiyah. Baik. Yastakhiruna. Iya. Ya'lul mudari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi subutun. Naam. Maka dikatakan apa? Fi'lu jawabu syarti. Oh, naam. Jawabu syarti wa huwa fi'lun. Fi'lun mudari'un. Naam. Marfu'un wa 'alamatu raf'ihi subutun nun. Li'annahu jawab syarti. Enggak, jawab syarat kan sudah disebutkan tadi. Oh. Di awal sudah disebutkan. Ini kan sebutun nun li'annahu. Ya, li'annahu min af'al. Min al-af'al al-khamsati. Iya. Terus apa lagi? Sa'a. La. Ingat setiap fi'il mesti ada fa'il. Iya. Nah, itu diingat. Ya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu. Taqdiruhu hum. Hum. Kenapa dia dhamir mustatir? Waw itu bukan dhamir. Dhamirun mustatir. Waw itu bukan dhamir. Iya, salah. Iya. Wa fa'iluhu al-waw wal. Iya. Makanya kaba al-wawu wawul jama'ati hakadha al-wawu bukan disebutkan al-fa'il al-wawu boleh al-fa'il wawul jama'ati boleh atau fa kedudukannya disebutkan di akhir juga boleh al-wawu wawul jama'ati dhamirun mabniun ala sukun fi mahali raf'in fa'ilun tapi kalau disebutkan di awal enggak perlu disebutkan lagi di akhir. Naam. Kan al-wawu fa'ilun. Fa'ilun. Wa huwa wawul jama'ati. Wa huwa wawul jama'ati. Jama'ati. Ala sukun. Naam. Dhamirun. mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Ya. Oh, iya. Iya. Karena sudah disebutkan dua kedudukan di awal. Kalau enggak diakhirkan saja. Ya, kedua-dua i'rab itu bisa digunakan. Iya. Terus apa lagi? Sa'a. Nah. Itu maf'ulun bih. Iya, maf'ul bih. Karena yasta'khiru talab. Nah. Bukan zaraf ya, perhatikan maknanya. Terkadang bisa makna zaraf. Iya. Iya kan? Nah, di sini ma'mul daripada yasta'khir ay talabu ta'khir. Meminta di diakhirkan sa'atan. Nah. Apa yang minta diakhirkan? Sa'atan. Nah, sesaat minta diakhirkan sesaat. Ya. Iya. Itu bisa juga dzaraf, tapi kalau dia dzaraf berarti maf'ulnya apa? Mahdzuf. Oh. Iya. Karena maklum. Iya. Takdirnya apa? La yastakhiruna ajalahum sa'atan. Ai fi sa'atin, dalam sesaat. Paham ini? Iya. Iya. Jadi kalau sa'atan ini di i'rab dia dzaraf ai fi sa'atin, dalam sesaat, dzaraf mansub bil fathah, karena dzaraf itu mengandung makna fi. Iya, mengandung makna fi. Kalau tidak mengandung makna fi, enggak, tidak dikatakan dzaraf. Nah, di sini bisa mengandung makna fi. Yastakhiruna fi sa'atin. Apa yang diminta untuk ditunda? Ajal kan? Nah, jadi maf'ulnya mahdzuf. Kenapa mahdzuf? Maklum. Apa takdirnya? La yastakhiruna ajalahum sa'atan. Nah. Karena sudah disebutkan di awal, fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna ajalahum. Ai la yastakhirunahu, itu asalnya. Kalau mau dijadikan sa'atan sebagai apa? Dzaraf. Ya, kalau tidak, sa'atannya bisa jadi maf'ul bih. Taib, ya. Ini tidak lepas pada memahami kalimat. Wala yastaqdimun. Wawul ataf. Nah, wawul ataf. Iya. Taib, lah. Irabnya sama saja seperti la yastaqdimun tadi ya. Sama saja. Iya, ma'tuf ini kepada la yastaqdimun. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ma Abdurrahman, barakallahu fiik. Dan kita berikan kesempatan kembali, silakan via telepon di 0218236543. Masih di latihan yang sama. Pendengar dan pemirsa Roja TV, Anda bisa menyampaikan juga pertanyaan secara langsung di 0218236543. Kita angkat kembali via telepon. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Irfan? Naam, Ustaz. Ahlan, silakan Abu Irfan. Ahlan. Naam, tafadhal ya Abu Irfan. Rakam 6. Naam, rakam 6. Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum fa yaghsilhu sab'an. Iya. Faliyaghsilu sab'an. Mana jumlah syartiyahnya? Jumlah syartiyah idza syaribah. Idza syaribah, semua itu jumlah syartiyah. Taib, fi'il syaratnya? Fi'il syarat faliyaghsilhu. Fi'il syarat, pahami pertanyaannya. Syarat syaribah. Syaribah, jawab syaratnya? Jawab syarat faliyaghsilhu. Nah, di situ ada fa masuk. Kenapa masuk fa? Karena fi'ilnya fi'il talab berupa amr. Iya, yeah. Berupa amr? Fi'ilnya bukan fi'il amr itu. Fi'il mudhari yang kemasukan, yeah. Lamul amr. Wah, dimasuki oleh lamul amr, maka dia mengandung apa? Amr. Amr, ya. Baik. Falyaghsilhu sab'an. Baik, silakan i'rab ini. Nah, Ustaz. Diuraikan jabatan kata ini. Iza ada tu syarat. Syartin. Nam, ada tu syartin. Syartin. Mabniun alal sukun. Ala sukun. Taib. Nam. Syariba. Fi'lu madin. Fi'lun madin. fi'lun madin. Kalau syartin pakai tanwin ya, fi'lun madin, karena madin itu na'at. Fi'lun madin, fi'lun madin wa huwa fi'lun syartin. Naam. Mabniun alal fathi. Iya. Al fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Enggak, lalas. Iya. Al-kalbu. Iya, al-kalbu. Al-kalbu. Fi'lun mudhari'ah. Hah? Fu'un al-kalbu. Apa? Al-kalbu. Iya. Marfu'un. Apa? Sebagai apa dia? Sebutkan dulu ya, Ustaz. Fa'ilu. Fa'ilun. Fa'ilun. Iya, jadi fa'ilnya bukan dhamir musatir ya. Iya, iya. Sedang melihat al-kalbunya. Iya. Al-kalbu fa'ilun. Kan pelaku. Iya, yang minum apa? Iya, al-kalbu, anjing yang minum. Nah, makanya al-kalbu, maka dia marfu dia. Karena dia fa'il. Terus al-kalbu fa'ilun? Al-kalbu fa'ilun. Marfu'un. Iya. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratun fi akhirih. Kalau jangan pakai dhahiratun, kalau sudah ad-dhamma pakai alif lam, dhahirahnya harus pakai alif lam. Ya, karena dhahirah itu na'at daripada ad-dhamma. Ini juga penyebutan harus tepat kaidahnya. Kalau tidak, di awalnya jangan pakai alif lam, dhammatun dhahiratun. Nah. Oh, iya, Ustaz. Iya. Dhamma wa alamat rafi dhammatun matun zahiratun fi akhirih. Iya. Terus fi, iya, harfu jarin. Jarin, iya. Amdin ala sukun. Iya. Inai. Majrurun. Ismun majrurun. Ismun majrurun bifi. Bifi, iya, dengan fi. Terus wa ala, wa alamatu jarihi al-kasrati, al-kasratu. Wahuwa mudhaf. Wahuwa mudhaf. Iya. Terus ahadi. Ahadikum. Ahad, ahadi. Iya. Majrurun. Mudhafun ilaihi. Mudhafun. Ajrun mudhafun. Enggak pakai majrun, mudhafun dulu dia. Sebutkan mudhafun ilaihi, mudhafun. Majrurun. Iya. Majrurun. Wa alamatu jarihi. Alamatu jarihi al-kasratu. Naam, al-kasratu atau kasratun zahiratun fi akhirih. Kasratun zahiratun fi akhirih. Terus wa huwa mudhaf. Wa mudhaf. Iya, jadi dua kali penggabungan suku kata ini. Nah, iya kan? Ina digabung pada ahadi, ahadi digabung pada kum. Iya. Maka dikatakan wa huwa mudhaf kum. Kum dhamirun muttasilun. Dhamirun mabniun muttasilun, ait dhamirun muttasilun. Dhamirun muttasilun. Mabniyun alat sukun. Fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin. Ya. Mudhafun ilaihi. Ilaihi. Betul. Terus. Alfa. Fa'u jawab. Fa'u. Apa? Fa'u jawab. Iya. Fa'u jawab kan. Fa'u jawab. Iya. Fa'u jawab. Fa'u jawab. Terus. Alam. Lamul amr. Lamul amri. Lamul amri, iya. Mabniun ala sukun. Iya. Betul. Terus yaksilhu, yaksil jawabu syartin. Jawabu syartin. Wa huwa, wa huwa fi'lun mudhari'un majzumun bila, majzumun bila milamil amr. Ya, wa alamatu jazmihi. Wa alamatu jarihi. Wa alamatu amru jazmihi. Jazmihi. As-sukun. As-sukun. Iya. Terus bilamil amri. Iya. Alha. Fa'il dulu. Oh. Alfa, alfa'ilu. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu. Iya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Takdiruhu huwa. Huwa. Iya. Kembali ke mana-mana? Kembali ke ahadi. Ahadikum. Iya. Terus alha dhamirun muttasilun mabdin ala dhommi. Naam. Mabdin ala dhommi fi mahali nasbin. Iya. Sebagai apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Ha ini kembali ke mana? Ha ini kembali ke ina. Iya. Ina, betul. Ina, iya. Betul. Iya. Sab'an. tab'an ini sebagai zarfu zaman ya? Bukan. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ya? Iya, maf'ul mutlak libayan adat. Nah, asalnya apa? Asalnya apa? Sab'a. Sab'a ghasalat. Ya, 7 kali basuh. Oh, ya. Itu. Nah, cuma masdarnya dibuang. Maka penggantinya adalah adatnya, jumlahnya. Adat bilangan. Nah. Jadi asalnya bahasa sab'a mutlak. Iya, asalnya sab'a ghasalat itu asalnya. Oh, sab'a ghasalat. Atau ya. Sab'a marrat. Iya. Sab'a ghasalatin itu ya. Iya, atau sab'a marrat. Sab'a marratin. Iya. Nah, ini sab'a itu sebagai maf'ul mutlak, ya. Naib an masdarihi. Naib an masdari, pengganti masdarnya, masdarnya dibuang. Oh, naib al masdari. Iya. Oh, iya. Naib mansub wa alamatun nasbihi. Mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Fathatun fi akhirih. Iya, taib ahsan barakallahu fik. Wafika barakallahu ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Wa iyyaka warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyaka barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu rabbu Irfan di Bandung. Nah, barakallahu fik. Alhamdulillah sudah terjawab dan bisa menguraikan atau mengirab nomor 6 ya. Alhamdulillah di kesempatan ini. Di latihan pertama kita berikan kesempatan kembali untuk nomor 7. Silakan di latihan nomor 7 di 0218236543. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Muhanif Ustaz. Tayyib ahlan ya Muhanif. Silakan. Naam tafadhal ya Muhanif. Ahlan wa sahlan. Rakam 7. Naam rakam 7. إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. من الجملة الشرطية؟ sebentar Ustaz, saya kecilin TV dulu sebentar Ustaz. Iya iya. Halo Ustaz. Iya. Baik. Iya Ustaz. Mana jumlah syartianya? Jumlah syartianya idza na'asa. Idza na'asa? Nah. Kemana perginya itu? Tadi rokom berapa tadi? Idza sami'tum Ustaz. Idza sami'tum. Baik, jawabnya mana? Fala tadkhuluha. Kenapa masuk fa di situ? Jawabnya. Karena talab Ustaz, nahiyah. Nah, talab dalam bentuk nahi. Dari mana tahu nahi di situ? Tadkhulunya dia majzum. Iya. Yeah. Dan hadfun nun. Nah, dibuang nunnya. Taib, sahih. Taib, jumlah yang kedua? Syartiyah? Iza waqa'a. Iza waqa'a. Fil syaratnya? Waqa'a. Waqa'a. Mana jawab syaratnya? Fala takhruju minha. Taib, sama dengan apa? Fala tadkhuluha. No. Taib. Bisa di-irab ini? Ana coba Ustaz. Iya. Bismillah. Iza adat syaratin. Naam. Sami'atum fi'ul syaratin wa huwa fi'ulun ma'udin mabniyun ala sukun. Tum domirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalu raf'in fa'ilun. Iya. Bita'uni ba harfu jarrin. At-ta'uni ismun majrurun bilba wa alamatu jarrihi kasrah. Kasratun zahiratun fi akhirin. Alba ini dikatakan ba'u zaidah. Oh, bukan huruf jar Ustaz? Huruf jar ya, tapi namanya ba'u zaidah. Ba tambahan. Kan sami'ah itu kan butuh objek kan, langsung tanpa huruf jar kan. Sami'tul adhana. Jadi sami'tul jumlah jar majrur itu menjadi maf'ul bi Ustaz. Iya. Alba ba'u zaidah. Dia masuk itu untuk litaukid, untuk menguatkan. Jadi alba ba'u zaidah at-ta'un maf'ulun bih majrurun lafzan bil ba'i zaidah. Ana ulang. Iya. Ba zaidah. Ba naam. Ba zaidah. Ba zaidah. Az-zaidah at-ta'uni maf'ulun bih. Naam. majrur Ustaz. Naam, wa huwa majrurun lafdhan bil bil ba'iz zaidah. Wa huwa naam. Wa huwa lafdhan majrurun wa huwa majrurun bil laf bil bil ba'iz zaidah. Bil ba'iz zaidah. Wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Gitu Ustaz. Iya. Oh. Iya, kalau mau jelas lagi ada juga i'rab bisa sama saja sebetulnya. Jadi alba ba ba harful jar az-zaid. At-ta'un ismun at-ta'un maf'ulun bih. Maf'ulun bih majrurun hukman majrurun lafdhan bil ba az-zaidah. Secara lafaz dia majrur kan? Iya. Majrurun lafdhan bil ba az-zaidah. Oh. Wa mansubun hukman. Wa iya, secara hukum dia mansub. Kena maf'ul bih. Ya. Ba harfun harf ba az-zaidah at-ta'un maf'ulun bih. Mansub majrurun bil lafdhan. Bukan bil lafdhan, mansubun. Mansubun majrurun lafdhan. Majrurun lafdhan mansubun hukman. Wa mansub hukman, na'am. Iya. Fi harfu jarin ardin ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Iya. Fala tadkhuluha alfa alfa ja, fa'u jawab. Naam, fa'u jawab. Fa'ul jawab. Iya. La annahiyah. Iya. Tadkhulu jawab fi'lu jawab syartin. Naam. Wa huwa fi'lun mudhari'un majzumun bila annahiyah wa alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu min af'alil kham min al-af'alil khamsah. Iya. Al-wahu damirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali raf'in fa'ilun. Iya. Al-ha damirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali fi mahali nasbin maf'ulun bih. Iya. Sahih. Wa idha wa harfu 'athfin. Iya. Wa idha adatu syartin waqa'a fi'lu syartin wa huwa fi'lun mudhari'un mansub wa huwa fi'lun mabniun wa huwa fi'lun madin mabniun 'alal fathhi. Wa fa'iluhu damirun damirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Iya, betul. Bi ardin ba harfu jarrin ardin isman majrurun wa alamatu jarrihi. Nah, majrurun bil ba. Zahiratun fi akhirihi. Iya, ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasratun zahirat fi akhirihi. Terus. Wa antum biha wa harfu atfin. Oh, oh, oh, ataf ke mana itu? Hal tadi. Iya, wawul hal. Wawul ya, hal. Mudah mengenal wawul hal. Naam, karena di sini jumlah ismi. Jumlah ismi ya. Naam. Dari makna sudah terlihat sekali. Naam. Antum mubtada tadi ya? Naam, al-waw wawul hal. Al-waw wawul hal. Iya. Antum mubtada'un marfu'un. Dhamirun muttasilun. Antum dhamir ismu dhamir. Iya, antum dhamirun munfasilun. Oh iya. Antum damirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtada'un. Mubtada'un. Jadi kedudukan i'rabnya boleh sebut di akhir, boleh sebut di awal. Antum mubtada'un damirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahali rafa. Oh, ya. Boleh begitu, boleh yang tadi. Oh, baik. Iya. Biha harfu jarin. Iya. Alha damirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali jar. Ulang kembali. Biha alba'u harfu jarin. Alba'u harfu jarin. Alha'u damirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali jarin ismun majrurun. Fi mahali jarin bilba. Oh iya. Alha damirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali jarin. Jumlah itu jar. Kenapa jumlah? Enggak ada jumlah situ. Bukannya khabar dari antum, Ustaz? Syibhul jumlah, bukan jumlah. Oh, syibhul jumlah. Iya. Bainal. Enggak. Kenapa pakai bainal? Enggak usah. Syibhul jumlati al-jar wal majrur. Syibhul jumlah apa itu? Naam. Al-jar wal majrur. Syibhul jumlah al-jar wal majrur. Majrur fi mahali raf'in khabaru mubtada. Khabarul mubtada. Iya. Terus selesai belum, Ustaz? Belum selesai itu. Apa ini selanjutnya? Wal jumlatu. Wal jumlatu mubtada wa khabaruhu. Wal jumlatu minal mubtada'i. Wal jumlatu minal mubtada'i wa khabaruhu. Wa khabarihi. wa khabarihi fi mahalli nasbin hal. Iya, itu lah fi mahalli nasbin hal. Iya. Fala fa jawab syarat. Iya, jawab syarti. Alfa fa ul jawab. Iya. La harf la anna hiya. Iya. Tahruju fi'l syartin wa huwa fi'lun mudhari'un majzumun wa 'alamatu jazmihi hadfun nun. Iya. Li'annahu min al-af'alil khamsah. Iya. Al-wawu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Iya. Min harfu jarrin al-ha dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli jarrin majrurun. Fi mahalli jarrin bimin. Di mahali jarin bimin. Iya. Khalas Ustaz? Khalas. Baik. Kalau mau tambah lagi boleh. Asyibul jumlah jar wa majur muta'alliqun bi takhruju. Oh, karena dia harus wajib pakai minha ya Ustaz ya? Iya kan kharaja min kan? Nah. Iya. Boleh. Baik. Gimana, sampai situ juga boleh. Jumlah tu? Wasyibul jumlah. Wasyibul jumlah tu? Al-jaru wal majrur. Al-jaru wal majrur. Muta'alliqun bi. Ta'alliqun. Bi. Bi. Bila takhruju. Bila takhruju. Iya, berkaitan terus dengan la takhruju. Ingin ngulang yang itu Ustaz lagi catat yang qabla an yajlisa itu i'rabnya yang an yajlisanya Ustaz. Baik. Coba mau di'rab? Enggak, ana ini tertinggal tadi Ustaz. Baik, yajlisa fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Sudah? Heeh. Wa 'alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Kemudian al-masdar muawwal min an wal fi'il. Al-masdar muawwal min an. Min an wal fi'il. Wal fi'il. Wal fi'li. Wal fi'li. Ya kan, ya jasikan fi'il kan. Al-masdaru al-muawwal min an wal fi'li. Mada? Jadi apa dia? Jadi mudhaf ilaihi. Mudhafun ilaihi. Al-masdaru min. Al-masdaru mu'awwal. Al-masdaru mu'awwal. Min an. Min an wal fi'li. Min an wal fi'li. Kalau mau dinyatakan masalahnya boleh. Min an wal fi'li. Wahuwa al-julus atau julusihi. Mudhafun ilaihi. Oh, masalahnya julusi tadi ya? Oh iya. Masalah mu'awwalnya adalah jadi apa? Kalau masdar mu'awwal itu masdar yang ditakwilkan, nah, dikembalikan kepada masdar. Apa masdarnya kalau dikembali pada masdar? Julus kan? Nah. Asal qabla al-julus atau qabla julusihi kalau nampakkan dhamirnya. Nah. Dhamir pada fa'il yajlis huwa kan? Nah. Nah, qabla julusihi atau qabla al-julusi. Iya. Yeah. Jadi al-masdar mu'awwal min an wal fi'il wa huwa al-julus au julusuhu. Mudhafun ilaihi. Ilaihi. Iya. Enggak kasih mahali jarin lagi Ustaz? Enggak perlu. Langsung mudhaf ilaih. Iya, mudhaf ilaih kan sudah disebutkan masdar kan julus kan? Nah. Nah. Iya. Baik, barakallahu fikum. Syukran jazakumullahu khairan. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Mu Hanif. Baik, barakallahu fik. Alhamdulillah kita telah mendapatkan jawaban dari soal yang disebutkan dan penguraian sudah terperinci. Kita berikan kesempatan kembali untuk beberapa nomor di akhir latihan pertama di 0218236543. Kami berikan kesempatan berikutnya di belakang Mu Hanif. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Halo, Mu Ana dari Cineri. Masyaallah. Ahlan ya Mu Ana. Barakallahu fik. Silakan. Silakan. Dam, tafadhali ya Ummu Ana. Rakam 8, nomor 8. Aduh. Masyaallah. Ketua, putus sambungan telepon Mu Ana. Anda mana bisa menghubungi kembali? Sepertinya terjadi gangguan sinyal. Anda bisa menghubungi di 0218236543. Silakan di belakang Mu Ana. Tahu Mu Ana kembali di nomor yang sama. Silakan. Dan masuk ke nomor 8. Bagi Anda yang baru bergabung, silakan membuka di halaman 116 hadiahan pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Sunusi. Dengan siapa? Di mana, akhi? Sunusi di Sulawesi. Ah, masya Allah. Sulawesi, silakan. Naam, tafadhal ya akhil karim. Bisa diperlihatkan. Oh iya iya. Kenapa saya di televisi ni? Ah, taib taib. Naam. Wadih? Naam, wadih. Naam, tafadhal ya akhil karim. Nomor berapa, Ustaz? Saminan. Rokom enam, rokom semania. Tidak. Ya, wa idza na'asa ahadukum istolati. Iya. Fal yanam hatta ya'lama ma yaqra'u. Baik, ahsan. Iya, jumlah syartiahnya mana? Ya. Wa idza na'asa. Idza na'asa, fi'il syaratnya? Na'asa. Jawab syaratnya? Falyanam. Falyanam. Kenapa masuk fa di situ? Karena ada lamul amar. Lamul amar. Maksudnya apa? Karena fiilnya fiil talab. Fiil talab, ya. Fiil talab. Bentuknya apa? Lamul amar masuk. Berarti sama dengan maknanya fiil amar. Taib. Masya Allah. Iya, iya. Jayid. Mungkin sebelum kita uraikan i'rabnya, falyanam. Coba sebelum masuk lam ini, bagaimana bentuk fi'il mudhari'nya? Yanamu. Yanamu. Ada alifnya? Ada, pakai alif. Pakai alif. Nah, di sini kenapa alifnya tidak ada? Nggak tahu ini, Ustaz, kenapa dihilangkan lanunya. Ya, itu dihilangkan karena iltiqa'u sakinain, bertemu dua sukun. Itu karena di dalam bahasa Arab tidak ada bertemu dua sukun. Maka ketika bertemu dua sukun, maka huruf ilatnya harus dibuang. Huruf ilatnya adalah huruf alif, kan? Ya namu. Yang mana maksudnya, Ustaz? Ya, mana maksudnya dua sukun itu dimentikan. Nah, saya tulis ya biar kelihatan. Nah. Yana. Yanamu. Ini alif, kan? Alifnya bersukun enggak nih? Baris sukun alifnya? Oh, enggak kelihatan, Ustaz. Enggak kelihatan. Sebentar. Nah. Ya. Baik, kelihatan ini? Oh iya. Alifnya. Nah, alifnya bersiapa alifnya nih? Oh iya, Ustaz, ya. Alif bersiapa? Oh. Bersiapa alifnya? Ya. Harakat alifnya apa? Sukun, kan? Oh iya, kelihatan alifnya. Iya, alif kelihatan. Ini alifnya nama apa? Sakin huruf apa? Berbaris sukun. Kena tanam mat. Oh iya, sukun. Bersukun karena nanya dipanjangkan. Iya, nunnya ini berfatah, alifnya enggak ada harakatnya, namanya bersukun ini. Alifnya bersukun. Iya. Oh iya. Kalau tanaman itu kan sukun, kan? Kalau waw sebagai mat harus sukun, kan? Iya. Sebagai mat mesti sukun, kan? Alif juga sukun. Nah, sekarang sukun, masuk ya. Lamul amar. Masuk amar. Li, tapi kena ada tadi jawab syarat fal. Ya. Bersukun. Nah, ini bagaimana di sini? Ada lamul amar, bagaimana di sini? Oh, jadi itu yang alifnya itu tidak difungsikan lagi. Nah, enggak, saya tanya tadi. Ini lamul amar masuk. Nah, lam ini lamul amar. Lamul amar amalnya bagaimana? Menjazamkan fi'il mudah. Sukun. Nah, menjazam mudhari, tanda jazam sini sukun. Nah, jadikan sukun mimnya. Nah, ketika sukun, apa yang terjadi? Bertemu ini sebut ini alif ini sebetulnya baris sukun, ya. Nah, cuma enggak ditulis karena sudah maklum. Oh iya. Iya, ini sukun, ini sukun. Iya, kan? Ini sukun asli, ini sukunnya apa? Iya. Mendatang karena ada lamul amar. Disebabkan karena majzum. Iya, kena majzum oleh lamul amar, kan gitu. Terjadi dua huruf yang sukun bertemu langsung. Nah, ini dalam bahasa Arab tidak boleh. Harus dibuang salah satunya. Tentu dibuang, enggak mungkin mim dibuang. Apa yang dibuang? Huruf ilatnya dibuang. Iya. Huruf ilatnya dibuang. Alifnya maksudnya, Ustaz. Apa? Ini huruf, ini kata huruf ilat nih. Huruf alif itu huruf ilat. Alifnya. Iya, huruf alifnya dibuang. Jadi apa? Fal. Oh iya. Nah, falyanam. Ini jadinya. Falyanam. Iya, falyanam. Nah, paham ini? Iya. Itulah dia. Yang sudah dihilangkan di situ. Dibuang. Sama seperti dalam Al-Quran. Lam yalid walam yakun. Bagaimana walam yakun? Gini kan? Walam. Terus bagaimana? Dia? Yakun kan? Yakunu. Ada wawnya, Ustaz. Buka Al-Quran itu. Ada waw enggak dalam Al-Quran? Enggak ada itu. Lam yalid walam yalid walam yakun. Enggak ada wawnya kan? Masya Allah. Nah ini dia. Iya. Terputus. Memang betul asalnya yakunu. Ini asalnya. Nah. Ini asalnya yakunu. Ketika lam masuk, lam ini menjazamkan fi'il mudhari sama dengan lam al-amar. Amalnya sama-sama menjazamkan. Lam juga menjazamkan. Kalau sudah lam masuk, maka fi'il amarnya majzum. Tanda jazam sini sukun. Kenapa sukun? Karena dia fi'ilnya fi'il sahih akhir. Huruf akhir huruf sahih. Nah, apa yang terjadi? Terjadi waw bersukun, nun bersukun. Terjadi bertemu dua sukun. Bertemu dua sukun langsung. Dan itu tidak boleh dalam bahasa Arab. Maka huruf salah satu hurufnya dibuang. Tentu huruf apa dibuang? Huruf ilat, bukan huruf apa? Bukan huruf nun dibuang. Huruf ilat dibuang. Ini dibuang. Ya. Jadilah begini jadi tulisannya. Lam yakun. Nah. Demikian juga. Fal yanam. Ya. Terputus tadi ya. Ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Dan demikian beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan latihan yang disampaikan atau yang dibahas oleh Sanusi yang dibaca tadi. Barakallahu fiik. Kita tunggu kembali mungkin sambungan teleponnya. Dan kami berikan juga kesempatan yang lain di 0218236543. Masih belum terselesaikan jawaban dari latihan yang tadi kita simak bersama. Kita buka kembali di layanan interaksi kami di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Iya, kami sampaikan juga bagi Anda yang bertanya via pesan singkat di 0819896543 atau secara langsung. Kami angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, akhi? Abu Salma di Sambas. Abu Salma di Sambas. Ahlan. Naam, fadhal. Ahlan wa sahlan. Fadhal ya akhil karim. Assalamu alaikum, ya sir. Barakallahu fiik. Rakam? Naam, rakam 8. Belum tuntas tadi itu. Terputus dia. Iya. Baik, baca kembalilah. Wa idza na'asa ahadukum fi sholati falyanam hatta ya'lama ma yaqra'u. Iya, betul. Tadi sudah dijawab. Iya, bahwa fi'il syarat adalah na'asa. Jawab syarat di mana? Falyanam. Falyanam. Di situ ada fa masuk. Kena. Jawab syarat ini bentuk apa? Bentuk fi'il talab. Talab. Fi'il talab yaitu fi'il amar. Iya. Bukan fi'il amar ya? Lamul amar. Nah, karena dimasuk oleh lamul amar, maka dia mengandung makna talab. Iya. Baik. Falyanam hat. Ya'lama ma yaqra'u. Kayak coba di sebelum kita i'rab ya, sebelum kita i'rab, ingin saya tanya dulu, ini ya'lama kenapa berfathah di sini? Bukan ya'lamu ya, hatta ya'lamu ya. Nah, ini fi'il. Itu fi'il apa? Mansub. Mansub dengan apa? Hatta. Ada hatta masuk. Iya. Sebagai tanda. Sebetulnya yang menasabkan dia bukan hatta. Tapi an mudmara. An tersembunyi ba'da hatta. Itulah pendapat Basriyun. Sama hatta an ya'lama. Itu asalnya. Hatta an ya. Cuma annya di... dibuang atau mudmar disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Karena hatta menunjukkan. Ya. Jadi hatta itu sebagai pengganti daripada an. Makanya jadi ya'lama fi'lun mudhari itu sebagai mansub bi an mudmara ba'da hatta. Ya. Berbeda kalau kufiyun itu langsung hatta itu sebagai yang menasabkan langsung. Baik. Yang jelas itu tidak ya, tidak menyalah apa, tidak ada perbedaan dalam hal makna. Ya, tidak ada pengaruhnya dalam hal makna. Iya. Cuma kaidah saja. Taib, coba di bisa di-i'rab. Diberikan jabatan kata ini. Dicoba. Taib, silakan, silakan. Wa harful atop. Iya. Ida harful syarti harful. Jangan harfun, karena ida itu ada dzaraf ya. Jadi iya. Ya kalau apa pakai istilah adat. Nah. Adatus syartin. Syarti. Naam. Mabni ala sukun. Iya. Terus ka'ata. Fil madin. Fil madin mabni ala wa huwa fi'lu syartin. Wa huwa fi'lu syarti mabniun fathi. Nah, seperti ya. Terus ahadukum. Iya. Ahadu. Ahadu fa'ilun. Iya. Marfu'un. Wa alamatu rabbihi ad-dhamma. Naam. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Kum. Kum dhamirun. Dhamirun muttasilun. Mabniun ala sukun. Fi mahalli jarrin. Jarrin. Mudhafun ilaihi. Ilaihi. Iya. Terus fi. Fi. Harfu jarrin. Harfu jarrin. Terus as-salati. As-salati. Ismun jar. Ismun. Majrurun. Majrurun. Bifi. Bifi dengan fi. Majrurun bifi. Naam. Wa alamatu. Wa alamatu jarrihi. Kasratun. Kasratun. Zahiratun fi akhirih. Zahiratun fi akhirih. Taib. Al-fa'ul. Ya. Fa'ul jawab. Fa'ul jawab. Terus. Al-lam. Iya. Lamul amar. Lamul amar. Mabdi ala sukun. Ala sukun. Taib. Yanamu. Yanam. Yanam. Fi'ul mudari'un. Wa huwa fi'lu syartin. Wa fi'lu syartin. Wa jawabu syartin. Nah. Wa huwa jawabu syartin. Wa huwa jawabu syartin. Nah. Mabdi ala sukun. Kenapa mabdi? Majzumun. Majzumun ala bilamil amri. Majzum dengan lam al-amr. Majzumun bilamil amri. Majzumun ala bilam, jangan ala. Majzumun bilamil amri. Pakai ba. Majzum bilamul amri. Bilamil amri. Naam. Wa alamatu jazmihi. Wa alamatu jazmihi as-sukun. As-sukun. Iya. Terus hatta belum belum, setiap fi'il mesti ada fa'il. Oh. Ingat itu wa fa'iluhu. Al fa'iluhu wa fa'il, jangan pakai wal, jangan pakai alif lam karena sudah pakai dhamir. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamirun. Dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Huwa. Taib. Hatta. Hatta. Harfu ghayah. Naam, hatta harfu ghayah wa nasbin. Hatta harfu waw ghayah. Naam, ghayah itu munkan akhir, sehingga kan sampai. Naam. Hatta harfu ghayatin wa nasbin. Ghayatin, ghayah. Naam. Iya. Paham ini? Jadi hatta itu harfu ghayah. Jadi gha ini tulisan gha. Iya. Arti ghaya akhir, sampai. Hatta harfu ghayatin wa nasbin. Ya, menasabkan. Terus ya'lama. Ya'lama fi'lun fi'lu mudari'un. Naam. Mansubun. Mansubun ada bi'an mudmara ba'da hatta. Bi'an mudmara. Bi'an tersembunyi. Bi'an mudmaratin. Mudmar. Mudmaratin, mudmarah. Oh, mudmaratin. Iya. Ba'da hatta. Ba'da hatta. Iya. Wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhiri. Wa alamatu nasbihi. Nasbihi. Fathatun zahiratun fi akhirihi. Kan fathah, kan ya'lama itu kan fathah jelas. Zahiratun fi akhiri. Terus. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu. Dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Taib ma. Ma nafia. Oh, bukan, bukan. Bukan ma nafia tu. Ma al mausula. Oh, al mausula. Nah. Ma mausula. Nah. Al mausula. Mabniun. Mabni ala sukun. Ala sukun. Fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Maf'ul bih. Maf'ulun bih. Iya, maf'ul bih daripada ya'lama kan. Iya. Sampai dia mengetahui apa ana. Ma itu apa? Jadi maf'ul bih. Yaqra'u. Yaqra'u fi'lun mudhari'un. Marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Zahiratun fi akhirih. Terus wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Huwa. Terus wa maf'uluhu. Wa maf'uluhu dhamirun mahdhuf. Dhamirun mahdhuf. Taqdiruhu yaqra'uhu. Jadi kan yaqra itu kan fiil butuh objek kan? Nah. Nah, butuh objek. Jadi maf'ulnya apa? Dibuang. Kenapa dibuang? Maklum. Nah, dia maklum. Sudah bisa dimaklumi karena ada disebutkan di awal ma itu. Ya'lamu ma yaqra'uhu. Hanya dibuang karena sudah maklum ada ma di sebelumnya. Ya, nah, ha yang dibuang itulah sebagai a'id. Karena isim mausul butuh dua hal. Pertama, silatul mausul. Silatul mausul itu bentuk jumlah fi'liyah. Yaqra itulah dua jumlatu. Wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi wa maf'ulihi silatul mausul. Ya. Nah, yang kedua butuh apa? A'id. Itu dhamir yang kembali pada ma. Mana dhamir kepada ma? Dhamirnya mahdhuf. Takdiruhu huwa. Bukan dhamir yang ada pada yaqra. Kalau yaqra itu dhamir musatir takdir sebagai fa'il, itu kembali kepada ahadukum. Ya. Nah, ini harus diperhatikan. Baik, nanti insyaallah kita ulang-ulang ya. Lagi masalah i'rab ini insyaallah akan lebih jelas lagi. Butuh waktu. Ya, butuh waktu, butuh latihan banyak. Baik, ahsan, barakallahu fik ya akhil karim. Ustaz, mau nanya Ustaz. Iya, tadi yang asalnya kan an ya'lama Ustaz. Iya, betul. Berarti itu masdar muawwal Ustaz. Kenapa? Tapi masdar muawwal gitu. Nah, iya, betul. Makanya dalam makanya kalau menurut Basriyun hatta itu apa? Dia huruf jar. Ya, maka setelahnya itu majrur. Nah, masdar muawwal itu sebagai majrurnya. Ya, tapi kalau kufiyun hatta itulah yang menasabkan tanpa ada an yang tersembunyi. Nah. Paham ini? Insyaallah. Iya. Nah. Ahsan barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair wa salam alaikum barakallahu fik. Kalau Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam dalam apa? Kitab syarah matan jurmiyah, ya, beliau lebih cenderung apa mencari mengambil yang apa yang mudah. Yang mudah hal ini adalah pendapat kufiyun, ya, kufiyun lebih cenderung pendapat kufi dalam ini. Kenapa? Karena lebih praktis dan mudah. Jadi kalau sudah ada takdir itu pada adaan itu lebih menyulitkan, ya, ya. Karena bagaimanapun tidak ada perubahan makna. Nah. Ya, adapun an ditakdir atau tidak, maknanya tidak berubah. Ya. Jadi cari yang paling termudah dari dua pendapat. Nah, mungkin saja. Mungkin bagi pemula. Nah, ahsan. Bagi pemula ahsan pendapat kufiyun. Iya. Nah. Ya. Jazakumullah khair. Tersisa satu nama terakhir, ya. Mungkin kita habiskan di halaman 116. Kami terima satu penelpon terakhir. Silakan di 0218236543, nomor yang 9, di halaman 116. Kami berikan kesempatan, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Jamzuri, dua kasih Ustaz. Pak Jamzuri, ahlan. Nah. Silakan Pak Jamzuri. Ahlan wa sahlan. Nah, barakallahu fik. Tafadhal ya akh. Ahlan bik. Nah. Iqra. Naam. أنت تشاهد التلفاز؟ نعم. طيب. إذا أقيمت Idza uqimatish sholatu fala sholata illal maktubah. Illal maktubah tu. Iya. Illal maktubah. Baik. Fi'il syaratnya mana? Kasih Ustaz. Fi'il syaratnya mana? Fi'il syarat uqimat. Uqimat. Jawab syaratnya. Jawab. Sholat. Fala sholata. Iya. Fala. Iya. Itu jawab syaratnya fala. Fala sholata illa al-maktuba. No. Iya. No. Betul. Taib. Iya. Di sini kenapa dia fakifa? Kasih Ustaz. Kenapa jawab syaratnya pakai fa di sini? Fala salata illa al-maktubah. Illa al-maktubah. Kenapa jawab syaratnya pakai fa? Fala salata. Fala salata. Nah, ini jawabnya sama dengan yang beberapa contoh yang lalu no. Ya, saya kasih coba kita lihat itu seperti yang terdapat pada fa inni qarib wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Iya, kenapa ke fa? Ne inni qarib itu asalnya adalah jumlah ismiyah. Iya, cuma dimasuk oleh inna. Demikian juga ini la salata illal maktubatu itu asalnya adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Iya. Itu kalau kembali pada asal. Nah. Iya. As-salatu al-maktubatu. As-salatu maktubatu. Bantu, nah. Iya, itu asalnya. Cuma berubah bentuk itu saja. Iya, iya. Kalau tadi berubah bentuk masuk inna litaukid, nah ini masuk la an-nafiyah lil jinsi. Naam, iya. Bisa mau di-irab? No. Melatih, ya silakan ya. Idza adati syart. Adatu, yang adati ya, adatu. Adatu syart. Iya, adatu syartin, iya. Uqimat. Uqimat. Fi'lu syartin. Fi'lu syartin. Iya. Wahuwa fi'lun. Wahuwa fi'lun majhulun. Iya, mabniun lil majhul. Li sukun. Wahuwa fi'lun mabniun lil majhul. Lil majhul. Iya. Mabniun alas? Alas sukun. Kenapa alas sukun? Di mana sukunnya? Uqimat. Sukun ini huruf apa? Sukunnya di... ya. Ya sukun. Kenapa dia? Huruf akhir apa? Ta itu bukan bagian dari pada fi'il. Oh. Ta itu tanda ta'nis. Huruf akhir adalah mim. Daripada aqama, kan? Aqama itu fi'il mazid. Sulasinya qama. Qama, ya. No. Jadi kalau mi'rab itu lihat akhir kata. Nah, akhir kata adalah mim. Sedangkan ta itu ta'nis sebagai tanda. Mu'annas. Jadi mabniun al-fathi, bukan mabniun al-sukun. Mimnya berfatah kan? Uqima. Yeah. Iya. Jadi uqima fi'lun madin lil majhul. Uqima fi'lun madin lil majhul. Mabniun al-fathi. Mabniun al-fathi. Iya. Wa ta'u ta'u ta'nis. As-sakinah. Ta'u ta'nis. As-sakinah. Bersukun. As-sakinah bersukun. Ya. Terus as-salatu. As-salatu fi, fa'ilun. Ah, bukan. Kalau majhul dia enggak butuh fa'il. Oh iya. Itu naibul fa'il. Naibul fa'il. Iya. Bahasa kita itu kalimat pasif ya. Naibul fa'il. Marfu'un. Marfu'un wa alamatu rafi'i dhamma zahirah. Fi akhiri taib jayid. Terus alfa. Alfa'u fa'u jawab. Fa'ul jawab. Fa'u jawab. Alam. Alam. La. La. La. Bukan afan. Bukan lamnya. La namanya. La. La. Ha? La nah. Bukan la nah ya. La an-nafiyah lil jinsi. La an-nafiyah. Menafikan semua jenis. Jadi iya. Oh, itu al-nafil jinsi. No. Nah. Salata. Salata ma'fulbe. Bukan. Nah, ini mungkin belum diajarkan ya. Iya, betul, ini belum dipelajari ini. Iya, tapi enggak apa-apa, saya jawab aja lah. Salatu apa? Salatu ismul la annafial jinsi. Jadi nafial jinsi itu butuh isim. Oh. Iya. Jadi kedudukannya sebagai wazan. Isim, ini namanya isim lah. Ismullah. Oh. Sama seperti inna, dia butuh isim kan? Oh iya. Iya, butuh isim, butuh khabar. La nafiyah juga demikian. Nah, jadi salatu apa? Salata ismu la nafil jinsi mabniyun alal fathi fi mahalin nasab. Naam, Ustaz. Ya, mabniyun alal fathi fi mahalin nasab. Naam. Illa adatul istithna mulgha. Illa adatul istithna. Nah, adatul istithna. Adatul istithna. Kalau ismul istithna itu gimana, Ustaz? Bukan. Bukan. Itu huruf ini. Oh. Kalau isim istisna ini bukan. Ini illa itu ada tuh. Dia huruf. Iya. Tulisma. Iya. Mana khabarnya? Khabar mana? Khabar la ini mahdzuf. Khabar la itu mahdzuf. Takdiruhu mawjudatun. Azal la salata mawjudatun. Iya. Iya. Al-maktubah itu sebagai badal daripada dhamir yang ada pada maujudah. Maujudah itu dhamirnya hiya. Iya. Nah, Ustaz. Ya, ini nanti ada pembahasan tentang apa? La nafiyah lil jinsi. Nah, ada babnya. Nah, ya, mungkin tidak terjauh ke sana yang nanti membingungkan lagi. Iya. Kayak Ahsan barakallahu fiki ya akhil karim. Iya. Syukran. Ya, afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Jamzuri. Yeah. Di Bekasi, barakallahu fik. Yeah. Alhamdulillah telah selesai saja untuk latihan pertama. Belum selesai itu. Akan datang masih ada nomor 10, nomor 11. Nah, baik. Untuk sesi yang pertama dari 9 nomor di latihan yang pertama ini di halaman 116 sudah kita selesaikan dan bahas. Insyaallah kita akan lanjutkan untuk latihan-latihan berikut. Masih di latihan pertama, di nomor-nomor yang berikutnya pada kesempatan pekan yang akan datang. Dan mungkin ada satu pertanyaan disampaikan pendengar kita, kami akan angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Apakah semua isim sifat seperti isim fa'il, Ustaz, dan isim maf'ul? Isim sifat, iya. Isim sifat itu ada kata sebut dengan wasfun, isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdhil. Nah. Isim tafdil termasuk isim sifat, ya. Disebut wasfun. Jadi wasfun itu isim apa? Isim fa'il, kemudian isim maf'ul, kemudian isim tafdil. Itulah dikatakan wasfun. Ya. Adapun dia dalam kalimat menjadi na'at, ya, menjadi na'at tidak apa? Bisa saja dia bukan kata sifat menjadi na'at, ya. Ya. Ya, seperti masdar bisa, tapi harus tambah ya nisbah namanya. Jadi ad-dinu, kita masuk Islam, ad-dinu al-islamiyyu, ya, baru jadi jenaat. Pada Islam itu bukan kata sifat, dia itu masdar. Ketika dijadikan sifat dalam kalimat atau naat, maka tak pakai apa ya un nisbah. Ya. Ya. Dari nah, pendengar kita asli di Medan, apa makna waw ataf, Ustaz? Waw ataf adalah menghubungkan, ya, ma'tuf yang dihubungkan. Wa'atwa adalah apa, huruf yang untuk menghubungkan satu kata dengan kata lain. Jadi ataf ini, ya, ada apa, ada menghubungkan antara fi'il dengan fi'il, isim dengan isim, jumlah dengan jumlah, ya. Jumlah, contoh, ja'a Muhammadun wa akhuhu. Jadi akhu itu kata, itu isim. Isim di'ataf kepada Muhammadun. Ya, ada yang ataf apa? Menghubungkan kalimat dengan kalimat. Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Thumma zahaba akhuhu. Ya. Telah datang Muhammad, kemudian saudara lakinya pergi. Nah. Zahaba akhu ini bentuk kalimat. Di'ataf kepada kalimat sebelumnya. Ja'a Muhammadun. Jadi ataf itu menghubungkan antara kata dengan kata atau antara kalimat dengan kalimat. Ya. Jazakumullah khair. Dan pertanyaan satu lagi yang angkat dari pendengar kita dari kalimat dakhaltu ana wa aliyu. Ustaz, apakah makna ana di sini bisa diartikan taukid? Bukan. Dakhaltu ana wa aliyun. Bukan. bukan taukid, itu adalah untuk mengatafkan isim kepada dhamir, itu tidak bisa langsung. Karena itu dhamir, itu dhamir rafa. Ya, sebentar. Ya. Itu dhamir rafa. Dakhaltu ana wa aliyu. Ya. Dan kemudian dakhaltu ana. Dakhaltu ana wa aliyun. Nah. Ini fungsi ana ini, fungsi ana ini karena mengatafkan isim ini. Mengatafkan kepada tu, kan gitu. Nah, ataf kepada tu ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Saya tulis lagi, saya tulis lagi. Dakhaltu, ya, dakhaltu wa aliyun. Nah, ini isim zahir, ataf kepada dhamir rafa. Ini dhamir rafa sebagai fa'il kan? Ini tidak boleh. Itu kaedahnya. Ya, itu kaedah sudah baku. Ini tidak boleh. Berbeda kalau dia dhamir nasab atau dhamir jar, itu boleh. Nah, contoh. Sa'at. Sa'atuka wa aliyan. Nah, ini atau kemana ini? Pada kaf. Kaf ini kan dhamir. Nah, ini boleh. Kenapa boleh? Karena ini dhamir nasab. Bukan dhamir rafa. Nah, di sini dhamir rafa. Dia pelaku. Ini kaedahnya tidak boleh. Nah, maka itu untuk apa? Supaya bisa diatafkan isim ini kepada apa? Kepada sebelumnya. Maka nampakkan. Nampakkanlah dhamir munfasil. Nah, apa dhamir munfasil pada itu? Ana. Sehingga Ali ini atafnya bukan kepada tu tapi ataf kepada ana. Dakhaltu ana wa aliyun. Nah, itu dia sebabnya. Iya. Sebabnya dinampakkan faktornya kena ini. Ya, boleh-boleh saja maknanya bisa litaukid juga tapi hakikatnya bukan kena taukid sebetulnya. Tapi karena apa? Mengatafkan Ali kepada tu tapi enggak bisa langsung. Maka harus pakai ana. Jadi sebetulnya bukan taukid sebetulnya faktor utama, tapi faktor utama adalah mengatafkan Ali kepada dhamir tu tidak bisa, maka harus memakai dhamir munfasil. Enggak bisa juga dakhala ana, kan? Dakhala ana wa Ali, enggak boleh. Ya, mesti dakhaltu. Ya. Taib, alhamdulillah, jazakumullah khair. Demikian penjelasan dari apa yang disampaikan. Iya, tapi kalau ini, boleh. Nah. Ini sahih. Kalau ini tidak boleh. Sa'atuka wa aliyan. Dakhaltu wa aliyan. Aliyan tidak boleh. Iya. Tapi kalau ini boleh. Sa'atuka wa aliyan. Kerana aliyan ini maktu kepada kaf. Kaf ini dhamir nasab, bukan dhamir rafa. Nah. Itu boleh. Baik, alhamdulillah, faedah tambahan yang diberikan Ustaz dari jawaban pertanyaan pendengar terkait dengan kalimat dakhaltu ana wa ali. Jazakumullah khairah. Dan ini mungkin pertanyaan kami terakhir di kesempatan malam ini sebagai ikhtitam Ustaz. Baik, jazakumullah khairul jaza. Kerana waktu jualah yang membatasi kita pertemuan ini kerana sudah larut malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajari ilmu nahwu ini. Jazakumullah khairul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.